بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Dalam pembahasan kitab Syarah Salasatil Usul wa Adillatiha yang telah kita lalui, kita sudah membaca pembahasan yang panjang mengenai keimanan terhadap hari akhir yang merupakan rukun iman yang kelima dari rukun-rukun iman yang enam. Dan alhamdulillah sudah kita selesaikan pembahasan yang panjang tersebut, yang kita harapkan bahwasanya pembahasan tersebut kemudian bisa kita realisasikan dalam amalan kita, sehingga dalam setiap amalan-amalan yang kita lakukan terbayang di benak kita balasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan-amalan tersebut, dan kemudian kita menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita impikan, sesuatu yang kita dambakan dalam setiap amalan kita mendapatkan balasan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti, dan juga sebagai hasil dari keimanan terhadap hari akhir tersebut bahwasanya kita mengetahui dan menyadari bahwasanya setiap pelanggaran syariat, setiap kemaksiatan dan pelanggaran terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka itu ada konsekuensinya nanti di hari kiamat. Ada hisab, ada jaza, ada jannah, ada nar. Maka kita benar-benar waspada dan kita benar-benar takut akan azab Allah, balasan Allah Subhanahu wa taala berupa azab neraka yang pedih, sehingga kita dapat menghindari, menjauhi dengan sejauh-jauhnya segala macam kemaksiatan terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Allah Azza wa Jalla. Maka kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan tentang rukun iman yang terakhir, rukun iman yang keenam. Dan ini adalah suatu pembahasan yang tidak kalah pentingnya, karena dalam permasalahan takdir Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kalangan kaum muslimin sendiri yang kemudian belum mengimaninya dengan sebenar-benarnya keimanan. Masih ada di antara mereka yang kemudian tidak ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya berupa musibah misalnya, dia tidak ridha. Nah, tapi ya dia tahu tentang rukun iman, tapi tidak mengetahui tentang konsekuensi dari rukun iman tersebut, bahwasanya dia harus ridha terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Atau juga banyak dari kaum muslimin yang apabila mereka melakukan kemaksiatan, maka mereka yang dijadikan dalil dan dalih adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. saya sudah ditakdirkan seperti ini, bagaimana kemudian saya bisa berubah? Memang takdir Allah saya seperti ini. Nah, maka ini berarti dia belum mengimani tentang takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya keimanan, dan akan terjawab pernyataan-pernyataan dan pemikiran-pemikiran seperti itu dari apa yang dibahas oleh Syekh Al-Utsaimin dalam syarah Salah Satu Usul ini. Qala al-Imam al-Mujaddid Syekh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini masih tentang penyebutan dan rukun-rukun iman. Wa tu'mina bil qadar, dan engkau beriman kepada takdir yang baiknya ataupun yang buruknya. Qala al-'allamah al-faqih Muhammad bin Shalih al-Utsaimin fi syarhihi, dalam syarahnya, qala al-qadaru bi fathid dal. Al-qadar itu dengan memfathahkan dalnya, harokat dari huruf dal yang ada dalam kata al-qadar difathahkan. Al-qadar bukan al-qadr, bukan Lailatul Qadr, tapi apa? Di sini al-qadar, yang diinginkan al-qadar, bukan Lailatul Qadr. Nah, walaupun maknanya wallah alam kurang lebih sama. Al-qadar difathid dal, dengan memfathahkan dalnya. Qala takdirullah taala lil kainat, yaitu yang dimaksud dengan al-qadar yaitu penetapan Allah Subhanahu wa taala bagi alam semesta ini, bagi seluruh apa yang ada di alam semesta ini. Hasba ma sabaqa ilmuhu, sesuai dengan apa yang sudah dia ketahui, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Waktu batuhu hikmatuhu, dan sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Itulah pengertian dari al-qadar, yaitu ketetapan Allah, takdir Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, yang sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui sejak zaman dahulu, dalam dan dalam setiap qadar tersebut, dalam setiap ketentuan Allah Subhanahu wa taala tersebut, mesti dilandasi dengan hikmah, sikap hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada hikmahnya dari setiap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik itu berupa kebaikan ataupun berupa musibah dan keburukan. Qala rahimahullah, wal imanu bil qadari yatadhammanu arba'ata umur. Dan keimanan terhadap qadar itu mengandung empat perkara. Al awwalu, perkara yang pertama, al-imanu bi anna Allah ta'ala 'alima bi kulli syai'in jumlatan wa tafsilan. Keimanan bahwasanya Allah ta'ala mengetahui segala sesuatu secara global dan secara terperinci. Azalan wa abadan, baik itu sejak zaman dahulu, azalan yaitu zaman dahulu yang tidak ada batasnya, wa abadan dan masa yang akan datang yang tidak ada batasnya. Azal dan abad itu adalah masa yang tidak ada batasnya. Azal itu pada masa yang lalu dan tidak ada batasnya. Sejak zaman dahulu Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui apa yang terjadi dari penciptaan alam semesta ini ataupun bahkan sebelumnya, dan juga apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang sampai zaman yang tidak ada batasnya. Yaitu tidak ada batasnya, apakah kemudian Allah Subhanahu wa taala pengetahuannya meliputi apa yang terjadi 1 juta tahun yang lalu atau 1 miliar tahun yang lalu atau kemudian 1 triliun tahun yang lalu. Tidak ada batasnya dari sisi masa, tidak ada batasnya. Berapa pun bilangan yang kita sebutkan, berjuta-juta atau bertriliun-triliun tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sebelum masa tersebut, apa yang terjadi sebelum masa yang kita sebutkan tersebut. Dan demikian pula halnya dengan apa yang terjadi pada masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pada masa yang akan datang tanpa ada batasan bilangan dari waktu yang Allah Subhanahu wa taala ketahui kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Qala sawa'un kana dzalika mimma yata'allaqu bi af'alihi أو بأفعال عباده. Sama saja apakah sesuatu yang terjadi tersebut berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala sendiri atau perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Jadi semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perbuat dari misalnya menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya, atau kemudian terjadinya musibah di suatu tempat, terjadinya suatu bencana, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, secara rinci apa yang terjadi di tempat tersebut atau pada waktu-waktu tersebut, ataupun yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba-hambanya, yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan manusia atau perbuatan-perbuatan makhluk yang lain seperti perbuatan-perbuatan hewan, Allah Subhanahu wa taala mengetahui semuanya, ya. Ada di antara kita atau di antara manusia sekarang yang mungkin sedang seperti kita sedang taklim, ada yang sedang seperti saya sedang menyampaikan taklim, kemudian ada yang sedang mendengarkan, ada di sana yang sedang memasak, mungkin ada yang sedang makan, mungkin makan malam, ada yang sedang membaca, ada yang sedang melakukan hal-hal yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara tersebut, ya. Baik yang terjadi sekarang atau masa lalu ataupun masa yang akan datang, semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui, ya. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui. Yaitu berarti pengetahuan Allah Subhanahu wa taala demikian rinci. Maka di sini disebutkan tadi jumlatan wa tafsilan, secara global ataupun secara terperinci. Kalau kita mungkin mengetahui sesuatu secara terperinci saja. Saya berikan contoh adalah ibadah haji yang terjadi kemarin. Ya, ibadah haji yang terjadi mungkin beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu. Kita mengetahui bahwasanya di sana terjadi ibadah haji. Kita tahu ada wukuf, ada sa'i, ada tawaf, dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu secara terperinci. Tahu siapa yang meninggal di sana. Tahu siapa yang kemudian mungkin terluput dari wukuf di Arafah. Tahu siapa yang sakit di sana, tahu siapa yang kehilangan uang, siapa yang kehilangan HP, siapa yang kemudian pingsan karena kepanasan dan yang lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua itu. Tahu yang mana yang kemudian hamba-hambanya yang ibadah hajinya diterima dan mana yang ibadah hajinya tidak diterima karena tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah misalnya atau karena tidak ikhlas. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ketahui secara terperinci. Kalau kita tahunya, oh ibadah hajinya sudah terlaksana dan pelaksanaan haji dari pemerintah Saudi sukses, tidak ada musibah, tidak ada suatu yang, halangan yang berarti, itu saja yang kita tahu. Cuma jumlah dan secara global saja ada berawal Subhanahu wa taala mengetahui secara terperinci dalam lingkup yang kecil saja, dalam taklim ini saja. Kita enggak tahu di sini mungkin ada yang ngantuk, sekarang kita enggak melihat ternyata ada yang ngantuk. Kita enggak tahu mungkin ada yang tidak hadir, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui itu semua. Ya. Seperti saya saja terkadang mungkin mengetahui, oh ternyata fulan hadir. Kapan? Setelah selesai taklim, oh ternyata fulan hadir. Karena baru lihat, tidak mengetahui secara terperinci, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu siapa yang hadir, siapa yang kemudian mendengarkan, siapa yang kemudian tidak mendengarkan, siapa yang kemudian ngantuk, siapa yang mencatat, apa yang dicatat sebagian saja atau yang dicatat semuanya, mana yang kemudian tercatat dan mana yang terluput. Semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya secara terperinci. Jadi itu sebagai gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, baik itu yang global ataupun terperinci. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha luas, tidak bisa dibandingkan dengan ilmu manusia. Qala rahimahullah. Al-Thani, yang kedua. الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. Keimanan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menulis hal tersebut, menulis setiap apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di Al-Lawh Al-Mahfuz. Al-Lawh yaitu papan. Al-Mahfuz yang terjaga. Papan yang terjaga. Namun ini adalah suatu istilah ya, bukan semua papan yang terjaga kemudian dikatakan Al-Lawh Al-Mahfuz. Tapi ini adalah istilah bagi tempat catatan takdir yang terjaga memang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dituliskan padanya setiap takdir-takdir dari hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang terjadi dari saat penciptaan alam semesta ini sampai terjadinya hari kiamat, semuanya tertulis, semuanya tertulis. Jadi kalau perkara pertama dari keempat perkara yang tadi kita sebutkan itu secara ringkas adalah disebutkan oleh ulama sebagai ilmun, ilmu. Ini harus kita imani yang pertama. Kemudian perkara yang kedua ini diistilahkan dengan kitabatun, yaitu apa? Penulisan. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi dan sedang terjadi dan akan terjadi, kemudian Allah Subhanahu wa taala tuliskan segala sesuatu tersebut di dalam Al-Lawh Al-Mahfuz. Ini tahapan yang kedua dan perkara kedua yang harus kita imani, bahwasanya semua yang terjadi itu semuanya sudah tertulis di Al-Lawh Al-Mahfuz. Qala fi hadzal amrayni yaqulullahu ta'ala. Dan dalam kedua perkara ini, yaitu tentang perkara ilmu dan kitabah, penulisan takdir, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika 'ala Allah yasir. Surat Al-Hajj ayat ke-17. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Sesungguhnya semua itu ada dalam satu kitab. Semua yang tertulis dalam satu kitab. Tadi setelah disebutkan bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, ini perkara yang pertama. Kemudian disebutkan inna zalika fi kitab. Sesungguhnya hal tersebut semuanya ada di dalam suatu kitab, yaitu Al-Lawhul Mahfuz. Inna zalika 'ala Allah yasir. Yang demikian bagi Allah Subhanahu wa taala adalah mudah, gampang. Ya, mengetahui semua hal tersebut adalah mudah, dan menulis hal tersebut, padahal banyak yang terjadi dari awal penciptaan alam semesta ini sampai akhir hari kiamat nanti, banyak yang terjadi. Tapi bagi Allah yasir, mudah. Bagi Allah semuanya adalah sesuatu yang mudah. Beda dengan kita, ya, menulis apa yang terjadi hari ini saja sudah kerepotan mungkin, apalagi menulis semua yang terjadi di dalam hidup kita, apalagi menulis semua yang terjadi di dalam hidup manusia seluruhnya. Itu adalah suatu yang sulit, suatu yang mustahil. Bahkan menulis apa yang terjadi di hari ini saja semuanya mungkin itu mustahil atau bahkan sulit sekali. Kalaupun tidak sulit, mungkin membutuhkan waktu 1 minggu misalnya untuk menuliskan apa yang terjadi untuk 1 hari saja, membutuhkan waktu yang panjang, ya, apalagi menuliskan apa yang terjadi dalam umur hidup kita keseluruhannya tanpa kita melewatkan satu perkara pun, ya. Karena catatan Allah Subhanahu wa taala tidak melewatkan satu perkara pun, ya. Tidak ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak ketahui kemudian tidak tercatat. Semuanya pasti tercatat dan semua yang tercatat pasti terjadi, ya. Itu catatan Allah Subhanahu wa taala, beda dengan catatan manusia, beda dengan catatan manusia. Qala wa fi sahih Muslim an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Dan dalam sahih Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk-makhluknya sebelum menciptakan langit-langit dan juga bumi selama 50 ribu tahun sebelumnya. Jadi sebelum terciptanya langit dan bumi, itu sudah ditetapkan takdirnya terlebih dahulu. Nah, 50 ribu tahun sebelumnya. Jadi ketika sudah diciptakan langit dan bumi, sudah ada semuanya ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan bagi segala sesuatu yang ada di dalamnya. Tinggal dijalankan saja. Nah, tinggal kemudian terwujud satu demi satu apa yang ada di dalam catatan tersebut. Di dalam catatan tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala as-salithu. Perkara yang ketiga, al-imanu bi anna jami'al kainati la takunu illa bimasyiatillahi ta'ala. Keimanan bahwasanya seluruh perkara-perkara yang terjadi tidaklah kemudian terjadi kecuali dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, perkara yang ketiga ini disilahkan oleh para ulama dengan al-masyi'ah, yaitu kehendak, keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap apa yang terjadi di alam semesta ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya untuk terjadi. Dan apa yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka tidak akan terjadi. Ya, itu perkara yang ketiga harus diimani, al-masyi'ah. Qala sawa'un kanat mimma yata'allaku bifi'lihi am mimma yata'allaku bifi'lil makhlukim. Sama saja, apakah itu perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatannya, yaitu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri, ataukah perkara-perkara yang berkaitan dengan perbuatan makhluk-makhluknya. Sampai kepada perbuatan-perbuatan makhluk-makhluknya saja, itu terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka makhluk tersebut walaupun berkehendak tidak akan bisa melakukannya. Walaupun dia ingin melakukannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak berkehendak, maka dia tidak akan melakukannya. Walaupun dia berkehendak, walaupun dia memiliki kemampuan, tapi tidak sesuai dengan kehendak Allah, maka tidak akan terjadi perbuatan tersebut dan peristiwa tersebut. Qala rahimahullah, qala Allahu ta'ala fima yata'allaku bifi'lihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kehendak yang berkaitan dengan perbuatannya, yaitu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Jadi tadi masyiah, kehendak itu berkaitan dengan perbuatan Allah dan juga berkaitan tentang perbuatan makhluk-makhluknya. Sekarang yang berkaitan dengan perbuatan Allah, di situ ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabbmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan apa yang dikehendaki, dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memilih dari makhluk-makhluk tersebut. Nah, yaitu memilih siapa yang kemudian dikehendaki untuk dimuliakan, siapa yang kemudian dikehendaki untuk kemudian nanti menjadi penduduk neraka dihinakan. Nah, siapa yang kemudian dipilih untuk mengemban risalah Allah subhanahu wa ta'ala menjadi para rasul, kemudian siapa yang dipilih menjadi para sahabat rasul-rasulnya, menjadi penolong rasul-rasulnya, kemudian dipilih juga orang-orang yang beriman kepada rasul-rasul tersebut. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi penciptaannya itu sesuai dengan kehendak Allah, kemudian pemilihannya sendiri itu juga sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Qasas ayat ke-86. Qala rahimahullah wa qala wa yaf'alu ma yasha. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah memperbuat apa yang ia kehendaki. Segala apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki, maka Allah akan memperbuat hal tersebut. Ini surat Ibrahim ayat ke-27. Ini masih tentang masyiah yang berkaitan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masih tentang masyiah yang berkaitan dengan perbuatan Allah. Qala wa qala, dan Allah juga berfirman, huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Surat Ali Imran ayat ke-6. Dan dialah yang kemudian membentuk kalian di dalam rahim-rahim sebagaimana yang dia kehendaki. Ya. Jadi ada yang lahir dengan bentuk yang sempurna, ada yang lahir dengan bentuk yang mungkin cacat, nah, dan itu sedikit. Alhamdulillah itu sedikit. Nah, tapi ada yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kemudian membentuknya dalam bentuk yang seperti itu. Nah. Jadi wujud-wujud kita ketika kita keluar dari rahim ibu-ibu kita itu sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sesuai dengan kehendaknya. Allah yang membentuknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa kemudian seorang ayah atau ibu kemudian menginginkan atau kemudian menetapkan, oh anak saya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, harus putih, harus misalnya mancung hidungnya, harus begini, begitu, tidak bisa. Itu ketetapan Allah, Allah yang membentuknya dan kemudian menetapkan bentuk-bentuk dan rupa dari manusia sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan apa? Kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya, orang tua cuma bisa berharap mudah-mudahan anak ini lahir dengan selamat, ya. Tidak ada suatu cacat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qala rahimahullahu taala wa qala taala fi ma yata'allaqu bi fi'li al-makhluqin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman maka ini menjadi hiburan ya bagi itu orang-orang yang mungkin bayinya lahir dalam keadaan apanya jantungnya apa bocor misalnya atau segala macam, ini semua kehendak Allah, Allah yang kemudian melahirkannya, membentuknya dalam keadaan seperti itu, ya. Hendaknya kita ridha atas segala takdir Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala atas keturunan kita. Nah, tidak kemudian kita tidak ridha atas ketetapan tersebut. Ya. Baik. Wa qala ta'ala fi ma yata'allaqu bi fi'li al-makhluqin. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mahiyah yang berkaitan dengan perbuatan hamba-hambanya, perbuatan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa Allah lasallatahum alaikum falaqatalukum. Surat An-Nisa ayat ke-9. Dan kalau saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka Allah akan menjadikan mereka menguasai kalian atau menjadikan mereka menyerang kalian, falaqatalukum, maka mereka akan memerangi kalian, ya. Jadi orang ini berbicara tentang orang-orang yang memiliki ikatan perjanjian dengan kaum muslimin, memiliki ikatan perjanjian perdamaian di antara kaum muslimin dengan orang tersebut dan atau pihak tersebut atau negara tersebut, ada suatu ikatan janjian perdamaian, ya. Jadi hidup kemudian dalam keadaan diikat dengan perjanjian tersebut, tidak ada peperangan. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka orang-orang yang berdamai dengan kita tadi bisa jadi kemudian menyerang kita. Itu kalau Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Nah, jadi terkait dengan perbuatan hamba-hambanya itu pun masih terkait dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sekarang keadaannya seperti ini, tapi besok kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain, maka dia akan berbuat lain kepada kita. Nah. Qala rahimahullah wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman yaitu tentang masyiah yang berhubungan dengan perbuatan makhluk-makhluk Allah. Walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Surat Al-An'am ayat ke-112. Kalau saja Rabbmu menghendaki, maka mereka tidak akan melakukannya. Wallah alam, ini tidak akan melakukan apa? Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, mereka tidak akan melakukannya, tapi mereka melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal tersebut. Fadharhum wa ma yaftarun, maka biarkan mereka dengan apa yang mereka ada-adakan tersebut. Dalam ayat yang lain juga disebutkan walau syaa Allahumma asyraku. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka mereka tidak akan berbuat syirik. Sampai perbuatan kesyirikan saja itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang melakukan adalah makhluk-makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hal tersebut, ya. Ya, nanti kita akan bahas. Mungkin ada dalam pikiran kita loh, bagaimana kok orang-orang berbuat syirik ternyata sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana bisa lolos, sudah bisa lepas dari perbuatan syirik tersebut kalau apa sudah ditetapkan. Nanti kita akan bahas ya. Nanti akan kita bahas karena pembahasan masih panjang. Pembahasan masih panjang, masih beberapa halaman. Nah, ini perkara yang ketiga. Qala ar-rabi'u. Perkara yang keempat. Al-imanu bi anna jami'al kainati makhluqatun lillahi ta'ala bidhawatiha. Keimanan bahwasanya seluruh perkara-perkara yang ada, seluruh hal-hal yang ada itu semuanya adalah ciptaan milik Allah Ta'ala. Nah, bidhawatiha, baik itu zat-zatnya, zat-zat dari sesuatu tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasifatiha, sifat-sifatnya dari sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah. Jadi bukan cuma kita saja yang merupakan ciptaan Allah, tapi semua yang menjadi sifat kita, dari warna kulit kita, kemudian postur tubuh kita, tinggi ataukah pendek, besar ataukah kurus, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lebih dari itu, wa harakatiha, dan seluruh gerakan-gerakannya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bahkan kalau di antara kita ada yang misalnya menggaruk sekarang ya, Pak Amri lagi menggaruk misalnya. Nah, itu ciptaan Allah Pak, gerakannya itu. Semuanya itu ciptaan Allah. Saya bergerak begini ciptaan Allah, saya bergerak begini ciptaan Allah, saya menulis ciptaan Allah, saya berbicara ciptaan Allah. Semua gerakan kita ciptaan Allah. Ya, gerakan bintang, gerakan matahari, gerakan bulan, gerakan bumi, ya, atau jatuhnya daun, semuanya ciptaan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu tersebut, kemudian menetapkan sifat-sifatnya. Matahari sifatnya seperti ini, panas, terang, kemudian terangnya benar-benar kuat sehingga bisa menyentuh bumi. Nah, kalau bulan sifatnya seperti ini, memiliki cahaya, kalau terkena cahaya matahari cuma meminjam cahaya dari matahari saja. Itu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan atau menciptakan sifat-sifat tersebut, dan kemudian juga menciptakan gerakan-gerakan daripada segala sesuatu yang apa yang ada di alam semesta ini. Qala Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Surat Az-Zumar ayat ke-62. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dialah yang kemudian memelihara segala sesuatu tersebut. Jadi jelas Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada satupun yang ada di alam semesta ini kecuali dia ciptaan Allah. Ya. Tidak ada kemudian sesuatu yang merupakan ciptaan selain Allah. Tidak ada. Semuanya yang ada di alam semesta ini, nah, baik itu besar ataupun kecil, itu semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala wa qala, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Surat Al-Furqan ayat kedua. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukurannya dengan sebenar-benarnya, yaitu sedetil-detilnya, serinci-rincinya. Semuanya ukurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah menetapkannya. Ya. Jadi semua misalnya jarak antara atau panjangnya jari-jari kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menetapkannya, sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan serinci-rincinya. Ya, semuanya apa yang ada dalam tubuh kita berupa ukuran-ukuran. Nah, itu semuanya adalah ukuran-ukuran yang tepat, pas, dan ternyata kalau mau diteliti secara ilmiah, ternyata memang ada hikmahnya dan ada gunanya dari ukuran-ukuran tersebut. Ya, ukuran-ukuran yang ada dalam tubuh-tubuh kita. Nah, surat Al-Furqan ayat ke-2. Wa khalaqa kulla syai'in, dan Dia menciptakan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu. Qala rahimahullah wa qala an-nabiyillah Ibrahim alaihi salatu wassalam annahu qala liqaumihi, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwasanya beliau bersabda kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, surat As-Saffat ayat ke-96. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian lakukan. Jadi apa-apa yang kalian lakukan, amalan-amalan dan pekerjaan-pekerjaan yang kalian lakukan, semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma kalian yang ciptaan Allah. Semua yang kalian lakukan itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang menjadi kelaziman dan konsekuensi dari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbuatan kita, maka apa yang kita perbuat, apa yang kita kemudian ciptakan, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang menciptakan mikrofon ini ciptaan Allah. Kenapa? Karena yang menciptakannya, pergerakan-gerakannya itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menetapkannya. Yang menciptakan gerakannya itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, ya. Jadi jangan kemudian menjadikan kita bingung, loh itu ada orang yang menciptakan ini, menciptakan itu. Orang yang menciptakan itu, ya, semua gerakan-gerakannya adalah ciptaan Allah. Ya. Bahwasanya dia menciptakan mesin yang bisa menciptakan HP misalnya. Dia ketika menciptakan mesin itu gerakannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan, ya. Dan kemudian berarti mesin itu tersebut ciptaan Allah. Demikian pula gerakan-gerakan dari mesin tersebut itu adalah ciptaan Allah. Berarti hasil dari apa yang dikeluarkan oleh mesin tersebut semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan segala sesuatu dan juga menciptakan gerakan-gerakan dan amalan-amalan dari sesuatu tersebut. Qala rahimahullahu taala, والإيمان بالقدر على ما وصفنا لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها. Dan keimanan terhadap takdir, terhadap ketentuan Allah, sebagaimana yang telah kita sifatkan, kita jelaskan, tidaklah menafikan bahwasanya seorang hamba itu memiliki kehendak dalam setiap perbuatan-perbuatannya yang dia bisa memilih dan juga memiliki kemampuan. Jadi diberikan kehendak dan kemampuan, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala menanamkannya kepada setiap insan, kepada setiap manusia. Nah, dia memiliki kehendak dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Atau sebelumnya sebagai talhis, sebagai ringkasan dari apa yang sudah kita sebutkan, empat perkara yang wajib untuk diimani, yaitu pertama ilmun, kemudian kitabatun, masyiatun, yang kemudian yang terakhir, yang keempat adalah khalqun, penciptaan. Ya, empat perkara ini insyaallah bisa seorang menghafalnya, mudah sekali. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan ada di alam semesta ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkannya, kedua-duanya ini, atau apa, menuliskannya, kedua-dua hal ini adalah sesuatu yang terjadi dari zaman dahulu sebelum terciptanya alam semesta ini, ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala akan menciptakannya, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menciptakannya, untuk mewujudkannya. Itu yang ketiga, kehendak, ya. Ketika akan tercipta dan terjadi sesuatu yang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk melakukannya. Kemudian yang terakhir adalah falqun, penciptaan. Allah Subhanahu wa taala mewujudkan apa yang sudah diketahui, apa yang sudah dicatat dari sebelum adanya alam semesta ini, kemudian diciptakan dan diwujudkan pada waktu-waktu tertentu, pada waktu yang sudah ditetapkan, tempat yang sudah ditetapkan, dengan sifat yang sudah ditetapkan. Nah, semuanya sudah ditetapkan, tinggal Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya. Itu ringkasan empat perkara yang harus diimani dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang sempat kita baca tadi, bahwasanya keimanan terhadap takdir ini tidaklah kemudian menafikan bahwasanya seorang hamba itu memiliki keinginan, ya, memiliki kehendak, nah, atas apa-apa yang harus diperbuatnya, dan juga dia memiliki kemampuan, ya, dia memiliki kemampuan untuk mengerjakan ataupun dia memiliki kemampuan untuk meninggalkan. Dia memiliki kemampuan untuk itu, ya. Tidak kemudian dia teratur seperti robot begitu saja, tidak kemudian memiliki keinginan, tidak memiliki kehendak, kemudian tidak mampu untuk menghindari apa yang dia lakukan, dia melakukan kemaksiatan misalnya, bukan berarti dia kemudian tidak memiliki kemampuan untuk menghindari hal tersebut. Dia mampu, dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya, ya. Jadi dia dibebani syariat sesuai dengan kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pembacaan dari syarah Salahuddin Usul ini pada kesempatan yang akan datang. والله تعالى على المصاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.